Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tasliman katsira thumma amma ba'd. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan masuk kitab baru dari kita, dari kitab Durrul Bahiyyah, pembahasan baru dari kitab Durrul Bahiyyah dari Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, yaitu Kitabu Al-Janais. Itu Kitabu Al-Janais. Dan disebutkannya Kitabu Al-Janais setelah Kitabus Shalah, karena dalam Kitabul Janais ada hal-hal yang berkaitan tentang salat, yaitu salat al-janazah, salat al-janazah. Dengan ini kebanyakan dari pengarang kitab fiqhiyah menjadikan Kitabul Janais setelah Kitabus Shalah, setelah Kitabus Shalah. Karena pembahasan-pembahasan salat yang wajib sudah kita selesaikan, pembahasan kitab-kitab salat sunnah juga sama, salat al-gerhana sudah selesai, salat al-idain juga sama, salat al-istisqa juga sama telah dikerjakan, sehingga di sini ada hal yang berkaitan tentang salat al-janazah. Itu ada di dalamnya, itu pembahasan tentang salat jenazah. Naam. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, Kitabu al-janaiz. Al-janaiz jamak dari al-janazah. Bisa dikatakan al-janazah, bisa dikatakan al-jinazah, janazah dengan fathah al-jim, atau al-jinazah, dua-duanya jais. Boleh kita katakan janazah atau jinazah. Dan dalam Kitabul Janais di sini, ini ada hal yang berkaitan tentang ada beberapa al-fasl yang diantaranya ahkamul muhtadar, yang berkaitan tentang orang-orang yang ketika di dalam detik-detik kematian. Kemudian fasl yang kedua, mandikan mayit, tata cara mandikan mayit dari awal sampai akhir. Yang ketiga, tata cara mengkafani mayit. Kemudian fasl rabi, yaitu tentang salat jenazah, kaifiyahnya, berapa kali takbir, apa yang diucapkan dalam salat jenazah. Dan juga yang berikutnya fasl al khamis, yang berkaitan tentang berjalan ketika mengiringi jenazah, adab-adabnya. Yang terakhir tentang menguburkan jenazah. Seperti itu selesai. Pembahasan jenazah selesai. Ada di enam fasal. Yang pertama itu tentang ahkamul muhtadar. Yang ini hal yang berkaitan tentang ketika seseorang di dalam detik-detik kematiannya. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, Kitabul Janais. Qala rahimahullahu taala, min sunnah i'adatul marid. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, min sunnah, termasuk dari sesuatu yang disunnahkan, i'adatul marid, menjenguk orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit. Wa talqinul muhtadar asyhadatain wa tawjihuhu wa taghmiduhu idza mata wa qira'atu yasin alayhi wal mubadara bitajhijihi illa litazwij hayatihi والقضاء لدينه وتسجيته ويجوز تقبيله وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص من كل ما عليه. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, dari awal kitab Kitabul Janaiz dikatakan oleh Syaukani min sunnah i'adatul marid, termasuk dari sesuatu yang disunnahkan i'adatul marid. Di sana terdapat hadis-hadis yang berkaitan tentang disyariatkannya menjenguk orang yang sakit. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan hak muslim ala muhamsin khamsun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima, yang diantaranya i'adatul marid, menjenguk orang yang sakit. Ini adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan, menjenguk orang yang sakit. Karena di sana terdapat keutamaan-keutamaan seseorang yang senantiasa menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Hal ini sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan tentang keutamaan yang didapatkan seseorang yang menyembuh orang yang sakit. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan man 'ada maridan lam yazal fi khurfah fi khurfatil jannah. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Nabi SAW mengatakan tentang keutamaan seseorang yang menjenguk orang yang sakit. Hadis yang dikeluarkan oleh Sauban, budak yang diberdekakan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayat oleh Muslim. Nabi mengatakan barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, dia senantiasa berada dalam khurfatil jannah. Para sahabat mengatakan, apa itu ya Rasulullah khurfatil jannah? Rasulullah mengatakan janaha, itu seperti seorang memetik buah yang di dalam surga. Memetik buah yang di dalam surga. Nah, bahkan keutamaan-keutamaan di dalam menjenguk orang yang sakit juga senantiasa dilakukan oleh para sahabat An-Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini adalah merupakan dari sebab-sebab dimasukkannya seseorang ke dalam jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, man asbaha al-yawma minkum as-sa'ima, man asbaha al-yawma minkum sa'iman siapa yang diantara kalian pada pagi hari ini berpuasa? Maka Abu Bakar mengatakan, ana. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man ada minkumul yawma maridhan. Siapa yang diantara kalian pada hari ini menjenguk orang yang sakit? Abu Bakar mengatakan, ana, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, man syahida minkum yawma janazah. Barang siapa yang kalian yang syahida minkum al-yawma janazah. Ini menyelati. Menyaksikan ketika jenazah. Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan pula, ma'ab'ama minkum al-yawma miskinan. Siapa di antara kalian pada hari ini memberikan makan orang miskin? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Dengan ini Nabi SAW mengatakan, majtama'na fi rajulin ila dakhala al-jannah. Barang siapa yang terkumpul dalam satu hari perkara-perkara yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, maka dia termasuk akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Asyahid dari pembahasan yang kita bahas adalah menjenguk orang yang sakit adalah merupakan sebab-sebab seseorang dimasukkannya ke dalam jannah. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang diantara kalian yang pada hari ini menjenguk orang yang sakit. Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Ini keutamaan. Keutamaan seseorang yang dia senantiasa menjenguk saudaranya yang sakit. Dan juga keutamaan-keutamaan yang lain. Yang diantaranya itu saling silaturahmi antara satu dengan yang lain. Menasehati orang yang sakit untuk senantiasa bersabar. Karena seseorang yang apabila dia bersabar, sakitnya bisa saja menjadi penghapus dosa. Dengan ini Nabi SAW, ketika menjenguk orang yang sakit, Nabi mengatakan, la ba'sa tahurun insyaAllah. Tidak mengapa, tahur insyaAllah. Ini akan dibersihkan dosanya. Seseorang apabila dia bersabar, ketika tertimpa sesuatu yang sakit, dan dia mengetahui bahwa itu adalah merupakan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan merasa bahwa sakitnya tadi adalah merupakan kenikmatan, bukan kesengsaraan. Karena dibersihkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai hambanya, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba liqaumin ibtalahum. Allah apabila mencintai seorang hambanya, Allah akan uji mereka. Semakin besar cobaannya, semakin pula besar pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Nah, karena seseorang ketika dia tertusuk duri kakinya saja, diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang ketika menjenguk orang yang sakit, nasihati untuk senantiasa bersabar. Nasihati senantiasa untuk mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar terhadap penyakit yang dideritanya. Tidak mengeluh atau yang lain sebagainya. Karena ini adalah merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit adalah ujian. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ingin melihat seorang hambanya apakah dia bersabar ataupun tidak. Karena apabila bersabar, pahalanya adalah al-jannah. Banyak kisah dari seseorang yang termasuk dari ahlu jannah. Ketika dia di dunia tertimpa suatu penyakit, dia sabar, dimasukkan ke dalam surga. Dikatakan oleh sahabat Nabi SAW, mau aku beritahukan kepada kalian seorang wanita termasuk dari penduduk surga. Kemudian menceritakan perempuan yang hitam yang datang kepada Nabi SAW mengadu dengan penyakitnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, in syi'ti in sabarti walakil jannah, wa in syi'ti adullah subhanahu wa ta'ala ayyashfiyaki. Terserah engkau, apabila engkau mau sabar, walakil jannah, akan mendapatkan surga. Wa in syi'ti, terserah engkau, aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkan penyakitmu. Nah, apa jawaban dari perempuan tadi? Asbir, saya akan sabar. Kenapa? Karena pahalanya jannah. Seseorang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat jannah. Sehingga dia memilih bersabar. Ini keutamaan. Seseorang yang ketika dia menjenguk orang yang sakit, jangan memberi sesuatu yang bisa menjadikan beban. Oh, kamu lagi sakit, misalkan. Oh, kamu ini begini, begini, begini, begini. Sehingga orang yang tadi nambah sakit. Kenapa? Karena diceritakan sesuatu kejelekan-kejelekan. Sehingga dia nambah beban. Takut. Akan tetapi, beritahu dengan berita-berita gembira. Dengan pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang senantiasa bersabar terhadap penyakit. Apabila dia senantiasa bersabar di dalam penyakitnya. Nah, ini merupakan adab-adab seseorang ketika menjenguk orang yang sakit. Di antara adab-adab yang lain, disunahkan untuk mendoakan kepada orang yang sakit. Nah, dengan mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah, atau doa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi alaihi wasallam kana idza tamaridan au utiya bihi ilaihi, Nabi apabila mendatangi orang yang sakit atau orang yang sakit ditatangkan kepada Nabi alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam mengatakan Adhibil bas Rabban nas ishfi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadir saqama. Dan juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Dan juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan as'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam mendoakan mayit. Afan, mendoakan orang yang sedang sakit. Ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam mendoakan orang yang sakit. Termasuk dari adab-adab yang diantaranya tadi. Adab-adab yang lain, menjenguk orang yang sakit di waktu-waktu orang yang sakit tadi bukan di waktu istirahatnya. Contohnya di siang bolong misalkan. Jam 2 waktu istirahat. Atau misalkan pada malam hari jam 9, jam 10. Waktu-waktu orang yang tidur istirahat. Tapi cari waktu-waktu yang kemungkinan dia itu lagi. Misalkan tidak dalam keadaan tertidur. Karena kebanyakan kalau waktu siang, waktu malam hari tertidur. Waktu yang pas sore hari misalkan menjenguk orang yang sakit. Nah, dan tidak mengapa ketika menjenguk orang yang sakit dengan memberikan al-hadiyah, jais, buah-buahan atau yang lain sebagainya. Karena Nabi SAW mengatakan tahabu, saling berbagi-bagi hadilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, karena orang yang sakit ketika dijenguk oleh saudaranya senang dia, masya Allah, ada yang menjenguk walaupun saudaranya tidak membawa apa-apa misalkan, hanya menjenguknya, mendoakannya agar cepat sembuh, kemudian menasehatinya lain sebagainya, akan senang, akan timbul rasa kecintaan antara seorang dengan yang lain ketika dijenguk. Ini faedah-faedah diantaranya menjenguk orang yang sakit. Dan masih banyak di sana keutamaan-keutamaan yang berkaitan tentang menjenguk orang yang sakit. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa talqinul muhtadar asy-syahadatain. Watalqin al-muhtadar, dan mentalqin, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, di sini sebutkan yakni pembahasan tentang iadatul marid. Seseorang ketika dia menjenguk orang yang sakit, ketika dia melihat dia sakit dan sakitnya itu bertambah parah dan ada tanda-tanda dia itu mau sakratul maut, maka disyariatkan untuk mentalkinnya. Mentalkinnya itu menuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, menuntunnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, talqinul muhtadar, beda antara muhtadir sama muhtadar. Muhtadar itu orang yang ketika dalam detik-detik di akhir kematiannya, sekarat misalkan, tanda-tanda, maka disyaratkan untuk mentalkinnya. Disyaratkan untuk mentalkinnya. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis hadis Sayyidul Khudri dan juga hadis Abi Hurairah, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah mautakum la ilaha illallah, orang yang di akhir-akhir detik kematiannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mautakum yaitu yang ketika dalam detik kematian, bukan orang yang sudah meninggal. Kebanyakan sekarang orang yang sudah meninggal baru ditakin la ilaha illallah. La. Lakin mautakum la ilaha illallah. Mautakum di sini yaitu ketika di akhir-akhir detik ketika dia meninggal. Nah. Karena mentalkin seseorang yang sudah meninggal, sudah diletakkan di kubur, sudah dikubur, ini perkara yang muhdats. Tidak disyariatkan. Lakin mautakum la ilaha illallah, yani tuntunkanlah orang yang di akhir-akhir detik kematiannya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena keutamaannya sangat besar sekali. Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya, di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini keutamaan talqin, dengan membisikkan di telinganya dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut, supaya dia ingat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Di sini disebutkan Imam Syaukani, talqinul muhtadar syahadatain. Syahadatain bisa juga dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau hanya mengucapkan la ilaha illallah. Dua-duanya jais. Dua-duanya jais. Nah, dengan ini seseorang ketika menjumpai saudaranya di akhir detik-detik kematiannya, jangan merasa gugup, sasa, bingung. Tenang. talqin la ilaha illallah pelan-pelan. Agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Karena keutamaan yang tadi disebutkan. Laqinu mautakum, yaitu dzakiru, ingatkanlah kepada orang kita akan meninggal. Agar dia ingat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hal ini sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam ketika pamannya Abu Thalib di akhir-akhir detik kematiannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya am kul la ilaha illallah kalimatan wa hajju laka biha inallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah dua kalimat, suatu kalimat, ucapkan la ilaha illallah suatu kalimat yang aku bisa menjadikan hujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam ketika pamannya akan meninggal. Mengingatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena dibisikan oleh Abu Jahal untuk mengucapkan atarghabu an millatil Abdul Muttalib, apakah engkau enggan benci terhadap agamanya Abdul Muttalib. Kemudian Nabi mengulangi kembali, ya am kul la ilaha illallah. Abu Jahal mengulangi kembali, atarghabu an millatil Abdul Muttalib. Tetapi di akhir ucapannya adalah dia fi millah Abdul Muttalib. Syahid bahwa seseorang yang apabila di akhir umurnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Ini keutamaan di dalam mengucapkan la ilaha illallah dengan mengingatkan kepada orang yang meninggal untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sisa dari pembahasan kitabul janaiz insyaallah taala kita bahas kembali pada pertemuan berikutnya. Taib naqtafi lahu subhanakallah wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.